فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Nah, kita mulai sekali lagi. Tentunya diharapkan masing-masing mengikutinya bersama. Dibuka mulutnya Nam dengan leluasa, tidak tertahan, dan kemudian diupayakan dari setiap kata, setiap ayat kita ingat kembali apa yang sudah kita bahas, apa artinya, untuk membiasakan kita tatkala kita mendengar ayat, kita mengerti maknanya, terkhusus ketika itu telah kita bahas ayat-ayat tersebut. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها Diriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sampai pada ayat ini, beliau mengeraskan suaranya, mengangkat suaranya. Alaysa kadzalik? Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demikian disebutkan dalam riwayat. Naam. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ناقة فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Nah, kita telah bahas sesuai apa yang saya ingat pada kajian yang lalu sampai pada ayat yang ke-10. Alaysa kadzalik? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntunglah orang yang telah berupaya untuk mensucikan, membersihkan dirinya, dan sungguh telah khaba, telah rugi, man dassaha, orang yang telah mengotorinya, dassa. Sementara huruf ha kembali kepada menyujib, siapa yang bisa menjawab? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ha di situ kembali kepada siapa? Man yujib, siapa yang bisa menjawab? Kalau bahasa Indonesianya adalah nya. Sungguh telah beruntunglah orang yang telah membersihkannya dan telah rugi orang yang telah mengotorinya. Kembali ke? Kembali kepada nafsin pada ayat ke-7. Wa nafsin wa ma sawaha. Allah bersumpah dari sekian sumpahnya, nam yang terakhir di surat tersebut dengan jiwa, wa nafsin, dan demi jiwa. Nam wa ma sawaha, dan juga penyempurnaannya, kata Allah. Wa nafsin wa ma sawaha. Maka kemudian berikutnya berlanjut pada ayat ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkannya kepada jiwa tadi fujur dan taqwa. 6. Fujur adalah jalan di luar ketaatan, kemaksiatan dan sebagainya. Dan juga Allah ilhamkan kepada jiwa tadi taqwa. 6. Yang Allah kembalikan kepada jiwa untuk memilih. 6. Sebagaimana ayat menyebutkan, wahadainahu najdain, wahadainahu an-najdain. 6. Kalau ditanya mengapa didulukan kata fujur sebelum kata taqwa, padahal yang selayaknya adalah kata taqwa didahulukan, karena itu adalah bentuk kemuliaan. Sementara fujur adalah kata yang mengandung sifat kehinaan. Apa yang kita jawab sebagaimana telah disampaikan? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, dijawab oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah untuk menyesuaikan. Nah, menyesuaikan pada akhir ayat. Nah, oleh karenanya kemudian didulukan fujur sebelum taqwa. Naam. Sehingga Allah tidak katakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha. Naam. Karena dalam rangka menyesuaikan dari huruf akhirnya. Naam. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka terjawablah bahwa ha sebagai dhamir kembali kepada hiya, yang mana itu kata ganti dia dalam bentuk muannats, dalam bentuk perempuan, maksudnya adalah kepada kata nafs, yakni jiwa. Kata nafs walaupun dalam bentuk mudzakkar, tetapi dia sebagai muannats, sehingga tidak dikatakan fa'alhamahu fujurahu wa taqwahu qad aflaha man zakkahu wa qad khaba man dassahu. Tapi semua justru sebagaimana yang kita ketahui digantikan dengan ha. Naam. Sekali lagi kembali kepada kata nafsun, jiwa. Bentuk kata mudzakkar tetapi itu tergolong muannats. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-11 dan mudah-mudahan selesai sampai ayat yang ke-15 pada pertemuan kali ini. Allah Jalla wa'ala menyatakan kadzabat Thamud. Kadzabat maknanya adalah telah mendustakan. Siapa yang mendustakan? Thamud. Nama suatu kaum. Kaum Tsamud telah mendustakan. Kata kadzabat adalah bentuk fi'il madhi. Ya. Asal katanya adalah kadzaba. Tanpa ada tambahan ta sukun. Tetapi mengapa demikian? Ada tambahan tak sukun. Hah? Menunjukkan bahwa fa'ilnya atau pelakunya, yakni di situ adalah kaum Tsamud, adalah jenis kata mu'annath. Nah, sehingga fi'ilnya menyesuaikan bukan kadzaba tetapi kadzabat Tsamudu, karena Tsamud adalah mu'annath. Kaum Tsamud telah mendustakan. Maksudnya mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau ditanya siapa Nabi Rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum Tsamud, man yujib, siapa yang bisa jawab? Naam. Siapa? Nabiullah Salih alaihi salam. Naam. Dalilnya, kalau kaum Tsamud itu kaumnya Nabi Salih. Ayat Al-Quran, antum catat. Jangan terlewatkan. Nah, untuk dihubungkan atau adanya keterkaitan satu dengan lainnya. Antum buka di sini atau nanti antum lanjutkan di rumah. Pada surat Hud ayat ke-61 Allah Jalla wa'ala sebutkan وإلى ثمود أخاهم صالحا. Dan kepada kaum Thamud, akhahum, saudara mereka, kaumnya mereka, sebangsa dengan kaum Thamud, Allah utus nama Nabi dan Rasulnya, yakni Salih. Wa ila Thamud akhahum saliha. Naam. Nanti antum buka tentang ayat di surat tersebut, 6, untuk dikaji lebih lanjut di rumah masing-masing. Wa ila thamud akhahum saliha. Terus masih berlanjut. Allah berbicara tentang dakwahnya. Allah utus Nabi Saleh kepada kaum Thamud. Qala, Allah menyatakan, Nabi Saleh alaihi salam menyatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah. Apa makna ibudullah yang kita pelajari pada kitab tauhid untuk menghubungkan pelajaran satu dengan pelajaran lainnya? Apa? Tauhidkanlah Allah. U'budullah, kata Ibn Abbas, jika kalian dapati kata itu di ayat Al-Quran maupun dalam hadis, maka menunjukkan maksudnya tauhidkanlah. U'budullah, sembahlah Allah, maksudnya adalah tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada bagi kalian ilah, Tuhan lain, ghairuh, selain dia, selain Allah. Menunjukkan bahwa ada ilah-ilah yang lain, tetapi adalah ilah yang bagaimana pada pelajaran kitab tauhid. Menunjukkan ada, bahwa di sana ada namanya ilah, ilah yang lain. Tetapi ilah yang statusnya bagaimana? Batil. Naam. Maka Allah sebut di situ, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Seterusnya, kemudian Allah lanjutkan sampai akhir ayat ke-61. Naam. Sebelum kita ketahui penafsiran ayat ke-11 surat Asy-Syams, nah, kita perlu mengetahui tentang kaum Thamud. Nah, kaum Thamud urutan secara silsilahnya antum bisa tulis, yakni Thamud bin Ad bin Iram bin Sam bin Nuh. Saya ulang, Thamud bin Ad bin Iram bin Sam bin Nuh, sehingga bisa dikatakan bahwa kaum Thamud adalah urutannya sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Thamud bin Ad bin Iram bin Sam bin Nuh, yang mana Thamud adalah akhu jadis, saudara dari yang namanya Jadis atau Judais. Nah, tapi yang tampak Jadis, akhu Jadis. Wa kanu fi sa'atin min ma'ayishihim, di mana keberadaan kaum Tsamud ini dalam kehidupan yang lapang, fi sa'atin min ma'ayishihim, mata pencahariannya lapang, gemah lipah loh jinawi. Nam, kata orang kita, itu kehidupan kaum Tsamud. Fakhalafu amrullah, kan tetapi mereka menyelisihi perintahnya Allah Jalla wa'ala. Wa'abadu ghairahu, dan akhirnya mereka sembah selain Allah. Wa'afsadu fil ardi, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Faba'atallahu ilaihim salihan nabiyya, maka Allah Jalla wa'ala utus kepada mereka kaum Tsamud nabiyul, yakni salih, sebagai nabinya, Salih alaihi salam. Yang nama Nabi Salih, silsilahnya antum tulis, Nabi Salih itu adalah Salih bin Ubaid bin Asif bin Kashif, Kashih, Kashih diakhiri dengan ha, bin Ubaid bin Hadir bin Tsamud. Saya ulang, Salih bin Ubaid bin Asif bin Kashih bin Ubaid, lagi bin Ubaid bin Hadir bin Tsamud, nisbat kepada kaumnya dari kaum Tsamud. Wa kana Salih min awsatihim nasaba, dan Nabi Allah Salih alaihi salam dari sisi nasabnya adalah tengah-tengah di kalangan mereka. Naam. Wa afdaluhum hasaba, akan tetapi yang paling afdal dari sisi hasabnya. Naam, dari sisi jenjang keturunannya. Fada'ahum ilallahi ta'ala, maka sesuai dengan tugas atau amanah yang Allah bebankan, Allah perintahkan kepada beliau, maka Nabi Allah Shallih alaihi salam memulai untuk mendakwahi mereka kembali ke jalan Allah. Apa yang diserukan pertama kali? Tauhid. Mana buktinya? Tadi surat Hud ayat ke 61. 6. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ternyata bukan hanya ayat itu saja. Antum tambahkan catatan, disebutkan pula pada surat Al-A'raf ayat ke 73. Kalau tadi disebutkan surat Hud ayat yang keberapa? 61. Kalau ingin mengetahui secara lengkapnya dakwah sekelumit atau diantara kisahnya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berakhir pada ayat ke 68. 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 6 sampai 68. Maka tambahkan pada surat Al-A'raf, tepatnya pada ayat ke-73. Berakhir tentang kisahnya Nabi Saleh pada surat tersebut ayat ke-79. permulaan surat Hud 61 dan surat Al-A'raf ke 73 sama. Wa ila thamuda akhahum saliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama, sampai di situ sama. Qala ya qaumi ibudullaha. Nabi Saleh memulai dakwahnya dengan tauhid. Ini dalilnya. Ya qaumi, wahai sekalian umatku, wahai sekalian kaumku, masyarakatku, u'budullaha, ibadahilah, tauhidkanlah oleh kalian Allah saja. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian ilah-ilah yang lain selain Dia, Allah. Nah, baru setelah itu kemudian berbeda konteks ayatnya surat Hud dan demikian pula surat Al-A'raf. Nah, maka Nabi Allah Saleh dakwahkan kepada tauhid. Hatta syamita, sampai Nabi Saleh itu rambutnya beruban putih. Wala yattabi'uhu minhum illa qalilun mustad'afun. Dan tidaklah mengikuti dakwah beliau dari kaumnya tadi illa qalil, kecuali sedikit. Mustad'afun, itu pun orang-orang lemah. Mengingatkan kepada pembahasan Masailul Jahiliyah bahwa ukuran dari kebenaran itu bukanlah karena yang mengikutinya sedikit, bukanlah yang mengikutinya karena orang-orangnya, pengikutnya orang-orang lemah. Kemudian dikatakan atau dibilang bahwa ajaran itu adalah batil. Masih ingatkah pembahasan tersebut? Kalau masih ingat, alhamdulillah. Kalau sudah lupa, dibuka lagi kitab tersebut. Barangkali sudah berdebu di rumah, dibuka, dibersihkan, dicari masalah keberapa yang menyebutkan bahwa ukuran kebenaran bukanlah karena pengikutnya itu adalah sedikit. Nam, ukuran kebenaran bukan karena pengikutnya adalah orang-orang lemah. Nam, maka antum buka lagi. Yang berhasil menemukan nanti pada kajian mendatang tolong sebutkan, Ustaz, di masalah kesekian. Di masalah kesekian. Nam. Jadi antum memiliki tugas atau PR di rumah, buka surat Hud ayat ke 61 sampai yang disebutkan tadi, surat Al-A'raf ayat ke 73 sampai yang disebutkan tadi, dan buka pula kitab Masailul Jahiliyah lagi. 6. Maka yang tidaklah yang mengikuti dakwah beliau kecuali sedikit, mustad'afun, orang-orang lemah. Itulah sunnatullah yang sudah berlangsung, yang sudah berjalan. Dan dari situ, sebagai contoh kisahnya Nabi Saleh alaihissalam, bahwa, dan demikian pula para nabi dan rasul yang lainnya, dakwah mereka adalah kepada tauhid. Diawali dengan tauhid. Yang nanti antum bisa perhatikan baik surat Al-A'raf dan yang lainnya, ada kisah para nabi dan rasul yang lainnya disebutkan bagaimana mereka berdakwah. Apa yang mereka serukan pertama kali. Antum amati di situ akan terambil suatu kesimpulan bahwa dakwahnya adalah memulai dengan tauhidullah. Nah, tentang kata Tsamud, adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwa ada yang menyatakan Tsamud dijadikan nama tadi terhadap suatu kabilah, satu kabilah. Dan di mana pula bahwa kata Tsamud lam yunsarif, suatu jenis kata yang tidak berubah harokatnya. Sebagaimana tadi kalau antum jeli, disebutkan apa? Wa ila thamuda akhahum salihah. Ya. Nah. Mustinya kalau ada ila apa? Sesudahnya apa? Kasrah. Wa ila thamudi akhahum. Tetapi di situ tetap fathah menunjukkan jenis kata ghairu munsharif. Katanya al-Imam Ibnu Imam Abu Hatim rahimahullah, lam yansharif li'annahu ismun a'jami. Tidak berubah harokatnya tadi karena dia jenis kata ajam, jenis kata yang bukan Arab. Nah, maka dikatakan ajam. Tapi dibantah oleh al-Imam An-Nuhas, wa hadza ghalat. Dan itu salah, bukan demikian. Yang menjadi alasan mengapa tidak berubah harokatnya. 6. Maka kata Imam An-Nuhas bahwa kata Thamud bentuk kata pecahan dari kata As-Samad. As-Samad yaitu al-ma'ul qalil, air yang sedikit. 6. Ditulis. 6. Naam. Li'annahu mushtaqqun min ath-thamat wa huwa al-ma'ul qalil. Karena dia merupakan makna dari air yang sedikit. Kalau tadi ada yang menyebutkan bahwa itu nama suatu kabilah, ada pula yang menyebutkan bahwa dia nama suatu al-hayy, suatu kecamatan atau suatu wilayah daerah yang skupnya kecil. 6. Maka dinamakanlah salah satu hayy tadi dengan Thamud. Yang mana tempat tinggal kaum Thamud, 6, adalah tempat tinggal berbentuk bebatuan antara Hijaz dan Syam. Yang terletak antara Hijaz dan Syam. Wahum min waladi Sam bin Nuh. Maka sekali lagi kaum Thamud adalah anak keturunan dari Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sam bin Nuh. Nah, Sam salah satu putra Nabi Nuh alaihi salam. Maka jika diurutkan ke bawah, ketemulah kabilah yang namanya Thamud. Pada awalnya Nabi Allah Saleh alaihi salam adalah orang yang diharap-harapkan oleh kaumnya. Allah kisahkan pada surat Hud ayat ke-62, qalu ya Saleh qad kunta fina marjuwan qabla hadza. Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini adalah yang kami harap-harapkan pada kami, pada kita. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Mengapa engkau larang kami untuk menyembah apa yang sudah disembah oleh bapak-bapak kami sebelumnya? Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan sungguh kami sangat meragukan dari apa yang kau seru, engkau dakwahkan kepada kami, kata mereka. Naam. Qala ya qaumi, kata Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan pada ayat ke-63, ara'aitum in kuntum ala bayyinah, bagaimana pendapat kalian jika aku memiliki bayyinah, aku memiliki bukti. 6. Mir rabbi, yang datang dari Rabbku. Wa atani minhu rahmatan, yang kemudian Allah datangkan kepadaku sebagai rahmah. 6. Faman yansuruni minallahi in asaituh. Siapa yang akan membela aku? Naam. Dari Allah subhanahu wa ta'ala jika aku mendurhakainya. Naam. Maka kemudian Nabi Allah SAW menyatakan, ya qaumi hadihi naqatullah. Wahai kaumku, aku mendapatkan tanda-tanda kekuasaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadih berupa ini. Naam. Yang dimaksud adalah naqatullah, unta betinanya Allah. Naqatullahi lakum ayah, unta betinanya Allah yang menjadi bukti buat kalian sebagai tanda kekuasaannya. Fadharuha, maka biarkan dia hidup dengan leluasa. Ta'kul fil ardi, dia bisa makan dengan sesuai dengan keinginannya di bumi. Fi ardillah wala tamassuha bisu'in, janganlah kamu sentuh, engkau memiliki makar jahat kepadanya. Fayakhudakum adabun qarib, yang kalau kalian lakukan itu maka akan menjadi sebab azab yang dekat bagi kalian. Naam. Disebutkan bahwa mereka berharap-harap kepada Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didatangkan suatu bukti. Didatangkan suatu bukti kepada mereka. Yang mana unta tadi keluar dari sisi jabal, dari sisi gunung. Alama talabu, sesuai dengan permintaan mereka. Ala annahum yu'minun, dengan maksud mereka katanya kalau Nabi Soleh bisa membuktikan bukti tadi, mereka mau beriman. Naam. Ketika unta betina tadi telah dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan permintaan mereka, maka Nabi Allah Saleh katakan kepada mereka, hadihi naqatullahi lakum ayah, sebagaimana surat Hud tersebut. Naam. Hadihi naqatullahi lakum ayah, wahai kaumku, ini unta betina Allah yang kalian tunggu-tunggu, yang kalian minta sebagai ayah, sebagai bukti atas kenabianku. Naam. Apakah kalian dengan itu mau konsekuen untuk beriman sesuai dengan apa yang kalian janjikan, ataukah justru sebaliknya? Yang jelas permintaan mereka telah terwujudkan, tinggal mereka mau setiai atau kemudian mereka justru berbalik dan mengingkari apa yang sesungguhnya mereka tuntut sebelumnya. Maka Nabi Saleh alaihi salam berpesan, mewasiatkan, fadharuha, biarkan dia, ta'kul fi ardillah, untuk makan sesuai dengan keberadaannya sebagai makhluk, memakan dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Tapi akhirnya pada kenyataannya, fa'aqaruha, mereka membunuhnya. Fa'aqaruha, mereka membunuhnya. Faqala, maka Nabi Saleh alaihi salam katakan, tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Silahkan kalian nikmati unta betina Allah yang sudah kalian bunuh tadi. Kalian berpesta, kalian nikmati. Fi darikum, di tempat kalian, yakni di negeri kalian. 3 ayyam, yang tempohnya hanya 3 hari. Kalian punya waktu hanya 3 hari. 6. Zalika wa'dun ghairu makdzub, yang itu merupakan janji yang tidak didustakan. diterangkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, mereka sembelih pada hari Rabu. Fa'aqarat yaumul arbi'a. Mereka sembelih unta betina tadi di hari Rabu. Faqamu yaumul khamis wal jum'a was sabt. Kemudian mereka memakan dagingnya tadi di tiga hari setelahnya, yakni hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu. Wa atahumul adzab yaumal ahad. Kemudian Allah timpakan azab kebinasaan yang meluluh lantakkan mereka, nam dengan sehancur-hancurnya tadi terjadi pada hari Ahad. Nah, ini penafsiran apa yang disebutkan Nabi Saleh tadi, tamatta'u fi darikum. Silahkan kalian nikmati nam dari unta betina yang kalian sembelih tadi. Fi darikum, di tempat kalian, di negeri kalian, thalathata ayyam, selama tiga hari saja. Nah, maka sebutkan yaumul khamis, yaumul jum'ah, wa yaumul sabit. Nah, apa yang terjadi disebutkan pada surat Al-A'raf, fasfarrat alwanuhum fil yaumil awal. Maka di hari yang pertama warna mereka jadi menguning. Thumma ahmarrat fi tsani, kemudian di hari keduanya memerah. Thumma swaddat fi tsalits, kemudian hari ketiganya jadi menghitam. Wa halaku fir rabi', dan akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang keempat. Maka disebutkan pada ayat ke-67 surat Hud tersebut, wa akhadhal ladzina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi darihim jathimin. Maka Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada orang-orang zalim tadi, nam yang terjadi fil yaumir rabi', pada hari keempat, Allah timpakan dalam bentuk suara yang mengguntur, nam yang membinasakan mereka dalam keadaan jathimin. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, maka jadilah mereka di tempat mereka sendiri, di tempat tinggal mereka sendiri, jathimin, jadi mayat-mayat yang berkelimpangan, yakni tengkurap. Saqitin ala wujuhihim, jatuh terlungkup di atas wajah mereka, qad lasiqu biturab, dan tertempel dengan tanah, qad tair idza jathamat, seperti layaknya burung apabila telah terjatuh mati. Demikianlah keberadaan kaum Tsamud yang ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengutus kepada malaikat yang Allah tugaskan dengan matahari. Naam, fa auhallahu ta'ala ila al-malakil mukil bisyams. Allah tugaskan kepada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengurusi matahari, an yu'adzibahum biharriha, untuk mengazab mereka dengan panasnya. Naam. Sampai kemudian mendekati kepala-kepala mereka dan menjulurlah lisan-lisan mereka pada dada mereka disebabkan karena kehausan. Wamata kullu ma kana ma'ahum minal bahaim, dan matilah setiap yang bersama mereka termasuk al-bahaim, termasuk binatang-binatang ternak peliharaan mereka. 6. Waja'alal ma' yatafawwar min tilkal uyun, min ghilyanihi hatta yablugha as-sama. Dan jadilah air tadi nam berlinang sampai ke atas. La yasqut ala syai'in illa ahlakahu min shiddati harriha. Tidaklah menjatuhi panas tadi kepada sesuatu kecuali menghancurkannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada malaikat maut, alla yaqbid arwahahum, untuk tidak segera mencabut nyawa-nyawa mereka, ta'dziban lahum, sebagai bentuk siksaan buat mereka, ila an gharabatis syam, sampai terbenamnya matahari. Ditunda, tidak langsung kena dari teriknya panas yang sangat tadi, tidak langsung kemudian mati, tetapi ditunda dulu. Allah tugaskan kepada malakul maut untuk menunda pencabutan nyawanya, sehingga mereka mati dalam keadaan tersungkur, terlungkup. Fa'asbahu fi diyarihim jathimin. Ala inna thamudan kafaru rabbahum, ala bu'dan li thamud. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Tsamud telah ingkar kepada Rabb mereka, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali kepada ayat ke-11. Kadzabat Tsamudu bitagwaha. Dilihat tafsir As-Sa'dinya, bahwa kaum Tsamud telah mendustakan, maksudnya mendustakan Rasulnya, yakni Salih alaihi salam, bitagwaha, dengan sebab togonya. Apa togo? Melampaui batas. Disebabkan karena mereka melampaui batas yang telah Allah gariskan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bisababi tughyaniha, disebabkan karena sikap melampaui batas. Wa tarfa'uha 'anil haqq, dan sikap tinggi dari al-haq, yakni sombong. Tarfa'uha 'anil haqq, jiwa tadi merasa sombong, tidak mau tunduk kepada al-haq. Wa 'utuwuha 'ala Rasulillah, dan sikap kekasarannya kepada para rasul-rasul Allah. Nah, perhatikan, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan rasul dan bukan rasul. Kalau rasul tunggal, kalau rasul apa? Jamak. Padahal sedang mengkisahkan terhadap satu nabi, satu rasul. Siapa? Saleh alaihissalam. Tapi digunakan dengan kata jamak, Rasulullah, ala Rasulillah. Sikap kekasarannya kepada para rasul-rasul Allah, yang artinya menyakiti satu rasul, berbuat kasar kepada satu rasul, berarti menyakiti atau berbuat kasar kepada rasul-rasul yang lainnya. Maka oleh karenanya, beliau dengan kedalaman ilmunya pula mengungkapkan dengan bahasa seperti itu. Wa'utuwuha ala rusulillah. Dan tidak menyatakan ala rasulillah. Nah, kita lihat apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsirnya. Kata beliau, memberikan penjelasan singkat, Tsamud adalah nama kabilah sebagaimana tadi telah disebutkan, dan nabi mereka adalah Salih alaihissalam. Dan negeri mereka di daerah Al-Hijr. Nah, Al-Hijr maknanya batu. Bisa berarti bahwa rumah mereka terbuat dari batu. Di mana persisnya letaknya tadi disebutkan? antara Hijaz dengan Syam. Yang dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin yang berada di jalan yang dilewati manusia dan dikenali oleh mereka. Maka kaum Tsamud, kata beliau, mereka adalah telah mendustakan Nabi mereka, yakni Salih alaihi salam. Dan Nabi mereka Salih alaihi salam adalah seperti para nabi-nabi yang lainnya, di mana beliau mendakwahi mereka untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala saja, tanpa ada sekutu baginya. Sebagaimana Allah firmankan dalam ayatnya surat Al-Anbiya ayat ke-25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kalian, melainkan kami wahyukan kepadanya, kami perintahkan kepadanya selalu, kata Allah, untuk menyerukan annahu la ilaha illa ana, tidak ada yang berhak disembah selain aku, kata Allah. Fa'budun, maka sembahlah, tauhidkanlah hanya kepadaku. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan tafsirnya, beliau Salih alaihi salam menyeru kaum Tsamud untuk beribadah kepada Allah saja. Dan Allah berikan tanda yang menunjukkan benarnya kenabian beliau, berupa seekor unta betina yang besar, yang minum air dari sumur satu hari. Minum air dari sumur satu hari dan memberikan susu untuk mereka pada hari yang kedua. 6. Dan ada yang menyebutkan pula pada tafsirnya, siapa yang membawakan air tadi kepada unta betina tadi, satu ember misalkan, maka akan diberikan balik oleh unta betina tadi susu sebanyak itu pula. 6. Unta tadi menyedot atau minum dari sumur seharian penuh, disedot kemudian berubah dalam bentuk susu. Nah, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat. Tetapi tidak membuat mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Naam, Allah berikan bukti kenabian beliau berupa seekor unta betina yang besar, yang minum air dari sumur satu hari dan memberikan susu untuk mereka pada hari yang kedua. Sebagian ulama, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sebagian ulama menyatakan bahwa maksudnya pula, setiap kali seseorang datang untuk memberinya air, maka unta tadi memberinya susu sebanyak air itu, sebagaimana tadi telah disebutkan. Tetapi yang nampak tersirat dari Al-Quran menyelisihi hal itu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Asy-Syu'ara ayat 155. Laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Laha, dia itu unta tadi memiliki syirbun, memiliki giliran. Walakum syirbu. 6. Unta tadi memiliki giliran untuk mendapatkan air, dan lakum syirbun, dan kalian memiliki pula giliran yaumin ma'lum, untuk mendapatkan air pada hari tertentu pula. Jadi unta betina itu minum air dari sumur itu sehari, kemudian pada hari yang kedua dia mengeluarkan susu berlimpah. Tetapi tanda itu tidak bermanfaat bagi mereka. Nah. Berikutnya ayat yang ke-12. Idzim ba'atha ashqaha. Ada kata id, kemudian bersambung dengan imba'atha. Id biasa diartikan dengan tatkala. Nah, imba'atha sinonimnya yang disebutkan oleh ulama adalah nahadah. Nah, nahadah apa artinya? Hah? Apa? Ya, kebangkitan. Sering kalian mendengar kata nahdlatul ulama? Iya. Cuma ditambahi ta marbutah, nahdlatun, iya. Karena disambung dengan ulama jadilah nahdlatul ulama. Disingkat menjadi apa? N. Naam. Nahdlatul ulama mereka berikan nama itu dengan makna tadi, kebangkitan ulama. Nah, itu nama, sekedar nama. Taib, maka ba'im ba'atha sinonimnya adalah nahadha. Idzim ba'atha ketika itu nahadha, yakni bangkit, berdiri atau muncul. Nam, ashqaha, ashqa. Kemudian ditambahkan dengan ha. Ashqa adalah yang paling celaka. Dari kata syaqiyun. Naam. Maka ashqa yang paling celaka. Ha kembali kepada kaum Tsamud. Ashqaha orang paling celakanya mereka. Idzim ba'atha ashqaha ketika itu kemudian bangkit orang yang paling celakanya mereka. Disebutkan dalam tafsir bahwa para ulama berbeda pendapat siapa orang tersebut. 6. Tapi yang paling sahih adalah namanya Udar bin Salif. Namanya adalah Udar bin Salif. Nah. Disebutkan dalam riwayat Bukhari rahimahullah dari sahabat Abdullah ibn Zam'ah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthub, bahwa Abdullah bin Zam'ah ini tadi pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, wa dzakara an-naqah, kemudian di antara isi khutbahnya tadi beliau ceritakan tentang naqah, tentang unta betina yang Allah jadikan sebagai mukjizat Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam, walladzi aqaraha, dan kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan siapa yang membunuhnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya kepada yang hadir, atadri man ashqal awwalin, siapakah yang tahu dari kalian orang yang paling celakanya mereka tadi, al-awwalin. Faqultu, kemudian Abdullah bin Zam'ah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Naam. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, qatalaka. Naam. Dialah yang membunuhmu. Naam. Demikian riwayat sahih dalam riwayat Bukhari rahimahullah. Naam. Maka disebutkan dalam tafsir bahwa dia adalah salif, bahwa dia adalah Qudar bin Salif. Disebutkan bahwa kata aqara yang tadi diterjemahkan secara sederhana artinya membunuh, ada yang menyebutkan bahwa al-aqru al-jarhu, al-aqru al-jarhu, bahwa membunuh tadi maknanya al-jarh, yakni melukai. Membunuh tadi maknanya adalah melukai. Seperti dengan as-saif, dengan pedang. Bersamanya 8 orang. 6. Ada yang menyatakan pendapat bahwa aqaraha aqiruha wa ma'ahu thamania rijal. Dia membunuhnya dan disertai bersama komplotan sejumlah 8 orang. Dan itulah yang Allah sebutkan tentang mereka pada surat An-Naml ayat ke-48. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin. Dan di sana di Madinah, maksudnya di kota wilayah Tsamud, ada sejumlah 7 atau 9 orang. 6. Dan dinisbahkan kata an-naqah itu kepada Allah. 6. Iya. Disebutkan naqatullah. Kalau sesuatu dinisbatkan kepada Allah, berbeda dengan sesuatu yang tidak dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah. Maka naqah, unta betina tadi dinisbatkan kepada Allah. Sebagaimana pula kata yang lain dinisbatkan kepada Allah, yakni baitullah, rumahnya Allah. Maka rumah tadi memiliki kemuliaan, bukan rumah biasa. Maka rumah Allah bisa berarti masjid, bisa berarti Ka'bah, Baitullah. Naam. Demikian pula bulan Muharram dikatakan sebagai apa? Syahrullah. Tidak dikatakan kepada bulan-bulan yang lain pada 11 bulan lainnya. Menunjukkan bulan Muharram memiliki keistimewaan tersendiri. Syahrullah, bulannya Allah. Maka di sini kita dapatkan lagi bahwa kata naqah dinisbatkan kepada Allah. Nam dengan suatu alasan adalah at-tashrif wat-takhsis. At-tashrif bentuk pemuliaan, wat-takhsis adalah bentuk pengkhususan. Bukan unta betina biasa, tetapi unta betina mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dikatakan naqatullah, unta betinanya Allah. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ayat ke-12. Idzim ba'atha ashqaha, yakni ashqa al-qabilah, orang paling celakanya dari kabilah tersebut. Wa huwa Qudar bin Salif, yang mana namanya disebut-sebut yaitu Qudar bin Salif. Li'aqriha, karena dialah yang membunuh unta tersebut. Hina ittafaqu ala dzalik, ketika mereka telah sepakat padanya. Bagaimana tentang unta itu? Maka mereka berembuk, bermusyawarah, mereka bersepakat untuk membunuhnya. Dan siapa yang akan memimpin pembunuhan tadi? Maka dipilihlah Qudar bin Salif. Wa amaruhu fa'tamara lahum. Naam. Maka kemudian mereka memerintahkannya, memerintahkan Qudar bin Salif untuk melakukan pembunuhan. Berikutnya ayat ke-13. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Maka Rasulnya Allah berkata kepada mereka. Maka cara mengartikan, dahulukan fa'ilnya, pelakunya. Mana fa'ilnya dari kata faqala lahum Rasulullah? Siapa yang bisa menjawab? Mana fa'ilnya? Rasul. Nah, untuk mengetahui fa'il, bahwa kata itu dalam keadaan dhammah atau bahasa nahwunya marfu'. Anda perhatikan kata Rasul, Rasuluh, dan bukan Rasulah, apalagi Rasuli. Maka berarti di situ Rasulu pelakunya. Rasulnya siapa? Rasulullah. Maka sekaligus di situ sebagai naam mudhaf, mudhafun ilaih. Rasulullah di situ maksudnya bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi terkait dengan konteks sebelumnya, yakni Nabi Saleh. Rasulullah faqala lahum, qala lahum, berkata kepada lahum, kepada mereka. Maka disebutkan pada tafsir Sa'di, faqala lahum Rasulullah Saleh alaihi salam, yakni Nabi Saleh alaihi salam, muhadziran, memberitahu, menyampaikan kepada mereka dalam maksud muhadzir, memwanti-wanti atau mengingatkan kepada mereka. Apa yang dikatakan atau diwanti-wanti oleh beliau? Naqatullah, unta betinanya Allah. Apa maksud dari kata itu? Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, ihdaru akra naqatullah, jaga oleh kalian dia itu. Nah, jaga oleh kalian dia akra naqatullah, untuk membunuh unta betinanya Allah. Awas, jangan kalian ganggu untanya Allah, yang mana Allah telah jadikan sebagai tanda kekuasaan yang besar bagi kalian. Allati ja'alaha lakum, lakum ayah azimah, yang mana Allah telah jadikan bagi kalian tanda-tanda kekuasaan yang besar. Wala tuqabilu ni'matullahi alaikum. Jangan kalian imbangi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. 6. Bisaqi labaniha. Imannya kalian nikmati, kalian mau enaknya minum air susunya. Anta'taqiruha. Kemudian setelah itu kalian sembelih. Itu tidak adil. Itu tidak sportif. Ya, kalian dikasih nikmat kemudian kalian kufuri, kalian mau enaknya saja, kalian dapati manfaatnya berupa susu, setelah selesai kemudian kalian habisi dia. Naam, wala tuqabilu ni'matallahi 'alaikum bisaqti labaniha an ta'taqiruha fakadzabu nabiyyahum shaliha. Maka dengan sikap kalian membunuh unta tadi, berarti kalian mendustakan Nabi kalian, yakni Saleh alaihissalam. yang Nabi Saleh telah mewanti-wanti, jaga, jangan kalian ganggu, apalagi sampai kalian bunuh, kemudian kalian bersikap sebaliknya. Fakadzabu nabiyyahum saliha. Nah, berikutnya ayat ke-14 dan sekaligus 15-nya. Fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Fa'aqaruha tadi telah dijelaskan, maka akhirnya mereka aqar, membunuh unta betina tadi. Maka ha kembali kepada unta betina, kepada naqatullah. Fa'aqaruha, maka mereka membunuhnya. Fadamdama 'alaihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala damdama 'alaihim, binasakan mereka. Siapa yang membinasakan mereka? Rabbuhum, Rabb mereka. Maka Rabbu fa'ilnya, Rabbuhum, Rabb mereka, damdama 'alaihim, membinasakan mereka. Kenapa dibinasakan? Bidzambihim, dengan sebab dosa mereka. Maka dibinasakan, diazab tentu karena suatu sebab. Tidak mungkin kemudian ujuk-ujuk Allah membinasakan, menyiksa. Maka dijadikan faedah di sini, sebab suatu azab adalah diantaranya bidzambihim, karena dosa mereka. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dammara 'alaihim, membinasakan mereka. Wa ammahum dan meratakan mereka, bi'iqabiha, dengan siksanya kepada mereka semua. Wa arsala 'alaihim as-sayhah, maka Allah kirimkan, Allah utus kepada mereka as-sayhah, suara yang menggelegar, min fawqihim, yang datang dari atas mereka. Arah datangnya siksaan itu as-sayhah min fawqihim, war-rajfatu min tahtihim, kemudian Allah datangkan berupa rajfah, gempa, min tahtihim, dari arah bawah mereka. Fa asbahu jathimin, jadilah mereka itu bergelimpangan, ala rukabihim, di atas lutut-lutut mereka. Bisa digambarkan bagaimana bergelimpangan di atas lutut tadi? Sungkur ya. Nah, fasbahu jathimin ala rukabihim, la tajid minhum da'iyan wala mujiban, tidak ada yang memanggil dan tidak ada pula yang menyahut. Fasawwaha, maka Allah Jalla wa'ala menyamaratakan azab tadi, na'am 'alaihim, yakni terhadap mereka. Sawa bainahum bil'uqubah, yakni menyamaratakan azab itu diantara mereka. Dikatakan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, haqiqatud damdama, hakikat dari kata damdama, tadi telah disebutkan damdama artinya membinasakan. Maka lebih jauh lagi kita mengetahui bahwa hakikat kata damdama, yakni tad'iful azab wa tardiduhu. Tad'if, dilipat gandakan azab, wa tardiduhu, dan diulang-ulangi. Kalau bahasa Indonesia kan cuma tadi membinasakan. Tapi rinciannya dalam bahasa Arab bahwa damdama adalah tad'iful azab wa tardiduhu. Azabnya bukan sekali tapi berulang dan berlipat. Maka itu dalam bahasa Arab dinamakan damdama. Padamdama alaihim rabbuhum bidambihim. Fasawwaha, maka kemudian disamaratakan azab tadi. 6. Kata Al-Imam Qurtubi rahimahullah, saghiruhum wa kabiruhum, wa diya'uhum wa syarifuhum, wa dhakaruhum wa unthahum, baik anak kecil mereka maupun orang dewasanya, baik orang lemahnya maupun orang mulianya, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Maka lebih mendalam lagi makna fasawwaha, disamaratakan tadi dengan penafsiran tersebut. Terakhir ayat ke-15, wala yakhafu uqbaha, dan dia Allah itu la yakhaf. Yakhaf maknanya takut. Kemudian didahului dengan kata la yang bentuknya adalah nafiah, peniadaan, berarti tidak. La yakhafu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidaklah takut uqbaha. Naam. Akibat tindakannya tadi. Allah Subhanahu wa taala tidaklah takut atas akibat tindakannya tadi. Naam. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, kaifa yakhaf man huwa qahir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala takut sementara dialah zat yang qahir, dialah zat yang maha memaksa. La yakhruj an qahrihi wa tasarrufihi makhluqun, tidak ada satupun yang lolos dari qahrihi, dari pemaksaannya, wa tasarrufihi, dan dari pengaturannya, makhlukun, seorang makhluk pun. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, sudah bertindak, maka tidak ada yang bisa mengalahinya. Al-Hakim fi kulli ma qadahu wa syar'uh. Naam, dialah yang maha bijaksana dalam semua yang ditetapkan dan disyariatkannya. Naam. Maka Allah Subhanahu wa taala jika sudah bertindak, maka sama sekali tidaklah akan takut apa yang terjadi. Bagaimana akan takut, dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat itu semua, yang karenanya itu disebabkan dosa-dosa dari hamba-hambanya. Naam, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bahas, apa yang kita kaji. Naam, terlebih lagi apa yang kita lakukan adalah membahas kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui surat demi surat. Dan dengan ini telah selesailah surat Asy-Syams sebanyak 15 ayat. 6 dengan keterbatasan dan kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk menuntun kita dalam kehidupan ini sampai akhir hayat kita yang terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.